Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kajian di malam hari ini kita masih membacakan penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah seputar syarah dari penjelasan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, yang membagi hamlatul ilm, orang-orang yang membawa al-ilm itu menjadi beberapa bahagian. Bahagian yang pertama yang kemarin kita sebutkan adalah man laisa bima'munin 'alaihi wa huwa alladhi utiya zaka'an wa hifdha walakin ma'a dhalika lam yu'ta zaka'an. Macam yang pertama dari macam-macam mereka, orang-orang yang membawa al-ilm, yang pertama adalah seorang yang laisa bima'munin 'alaih, yang tidak bisa dipercaya karena hilangnya dari dirinya sifat al-amanah. Dia memiliki ilmu akan tetapi tidak amanah di dalam memikul, demikian pula membawanya. Yaitu mereka orang-orang yang diberikan kecerdasan dan hafalan oleh Allah Azza wa Jal. Dia cerdas, bisa membaca Al-Quran, mengerti tafsirnya, bahkan hifzan, bisa menghafalnya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Zaki, dia cerdas dan memiliki hafalan yang bagus. Lakin ma'a dzalika lam yu'ta zaka'an, akan tetapi bersama dengan hal tersebut dia tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sifat zaka, bersihnya jiwa, bersihnya hati ketika memikul ilmu tersebut. Sehingga dengan tidak bersihnya jiwanya, tidak bersihnya hatinya, menyebabkan akhirnya dia seorang yang khain, yang berkhianat terkait ilmu yang dimiliki oleh dirinya tersebut. Naam. Fa huwa yattakhidzul ilma alladhi huwa alatud din alatad dunya. Dialah orang-orang yang menjadikan ilmu sebagai alat untuk seseorang meraih agama ini, menjadi mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, menjadi mulia di akhiratnya. Namun dia menjadikan ilmu ini sebagai alat untuk mendapatkan dunia, wal'iyadzu billah. Sehingga seakan-akan dia menjadikan ilmu ini seperti perniagaan, perdagangan. Artinya kalau semisal ada hal-hal yang menguntungkan untuk dirinya, dia akan menjadikan ilmu ini sebagai hujjah, wal'iyadzu billah. Kalau semisal ada perkara-perkara yang dia butuh, yang dia ada hajah padanya, maka dia jadikan ilmu ini sebagai alat untuk menguatkan keinginannya, menguatkan hasratnya dari mendapatkan bahagian dari dunia, wal'iyadzu billah. Dia seorang yang tidak amanah. Dia sampaikan ayat Al-Quran, dia sampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, namun dia tempatkan tidak pada tempatnya, tidak pada tempatnya, wal'iyadzu billah. Dia jadikan ilmu ini sebagai sarana untuk memenuhi apa yang menjadi keinginannya dan keyakinannya dari perkara-perkara yang batil. Inilah keadaan mereka para ulama ad-dunya, demikian pula para ahli al-ahwa wal bid'ah, yang menjadikan ilmu agama ini sebagai pendukung untuk menguatkan keinginannya, demikian pula hasratnya, wal'iyadzubillah. Naam. Betapa banyak sekarang mereka orang-orang yang seperti ini keadaannya. Dia menyampaikan ayat Al-Quran, dia menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian dan demikian. Akan tapi ternyata ada tendensi dari tendensi-tendensi dunia. Mungkin dia menginginkan bahagian dari dunia. Mungkin dia ingin mendapatkan demikian dan demikian. Wal'iyadzubillah, dia jadikan itu seluruhnya ayat Al-Quran dan hadis sebagai bida'ah rakhisah, perniagaan yang murah demi mendapatkan bahagian dari ad-dunya. Ini mungkin yang pernah kita dengarkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, ketika mendengarkan hujjah kelompok Khawarij yang melandasi atas benarnya apa yang mereka lakukan dari memberontak kepada kekhilafahan sahabat, bahkan memerangi sahabat, mengkafirkan sahabat dengan ayat Al-Quran, inil hukmu illa lillah, maka mereka adalah orang-orang kafir, wal'iyadzubillah. Nah, menempatkan ayat Al-Quran yang seperti ini untuk melakukan perkara yang kejam, yang zalim. Di antaranya kita pernah mendengarkan kisah perang Jamal, perang yang terjadi tanpa ada unsur kesengajaan. Rombongan dari sebagian sahabat dan kaum muslimin bersama dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan rombongan bersama dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, dengan sekelompok para sahabat dan kaum muslimin. Kita ketahui bersama bahwasanya telah terjadi perselisihan faham di masa tersebut terkait hukuman untuk mereka, orang-orang yang membunuh Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an. Naam. Dan terjadi khilaf yang sangat terjadi di masa tersebut, sehingga falhasil berkumpullah dua pasukan yang besar tanpa ada unsur kesengajaan, sehingga terjadilah peperangan antara keduanya, sehingga terbunuh yang terbunuh, sampai akhirnya peperangan tersebut dimenangkan pada kubunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an masih memandang mereka sebagai kaum muslimin, bukan sebagai mereka orang-orang kafir. Sehingga hartanya tidak dijadikan sebagai ghanimah, demikian pula para wanita-wanitanya tidak ditawan, karena mereka adalah kaum muslimin. Terdapat sebagian sahabat Rasul di dalamnya, ada pula Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahkan beliau menghormati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga muncullah sekelintir dari kelompok Khawarij yang menyalahkan perbuatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, yang mengatakan kalau semisal berdasarkan ketetapan hukum Allah Azza wa Jalla, ketika kita perang melawan mereka orang-orang kafir, kemudian ternyata kita menang, maka harta yang mereka miliki sebagai ghanimah, para wanita-wanitanya sebagai tawanan perang kita. Nah, yang mereka maksudkan adalah para sahabat. Demikian pula di sana terdapat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini kalimat yang diucapkan oleh mereka dalam keadaan tidak memahami tafsir ayat Al-Quran, tidak faham penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar penempatan, demikian pula kriteria hukum di dalam menetapkan itu sebagai ghanimah, rampasan perang kaum muslimin. Sehingga ini pula yang dibantahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika mendatangi mereka sebelum diperanginya mereka oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Mereka mengatakan bahwa di antara kesalahan Ali bin Abi Thalib adalah kasus ini. Maka Ibnu Abbas mengatakan, apakah kalian berpandangan bahwasannya dibolehkan bagi kita kaum muslimin untuk menawan Aisyah radhiyallahu taala anha. Di situ ada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Kalau kalian tidak menganggapnya sebagai ibu kalian, maka sungguh kalian telah kafir, karena Al-Qur'an secara jelas mengatakan bahwasanya azwajuhu, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ummahatuhum, ibu-ibunya kaum mukminin, yang tidak boleh kita menikahinya, yang kita harus menghormati mereka, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, selayaknya kita menghormati ibu-ibu kita. Sehingga falhasil, orang-orang Kharij ketika mengucapkan inil hukmu illa lillah, Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimatul haq yuradu bihil batil, itu adalah kalimat yang benar, namun yang dia maksudkan dari kalimat tersebut adalah kebatilan, wal'iyadu billah. Sehingga selayaknya kita memahami kriteria hamlatul ilm, pembawa ilmu yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, keadaan mereka orang-orang yang laisa ma'munin alaihi, yang tidak bisa dipercaya. Ayat hadis yang dia sampaikan penuh dengan motivasi, demikian pula penuh dengan keinginan-keinginan yang dia inginkan di balik ayat Al-Qur'an dan hadis yang disampaikannya tersebut. Mungkin yang dia inginkan adalah pemikiran yang batil. Mungkin yang dia maksudkan adalah keyakinan yang batil. Atau bisa jadi apa yang dia inginkan adalah untuk meraih bagian dari bahagian dunia, untuk meninggikan dirinya di atas mereka orang-orang yang lainnya, wal'iyadzu billah. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyebutkan, wa hadzal ladzi qad ittakhadha bidha'atal akhirah wa mutajjiraha mutajiran lidunya wa qad khana Allah wa khana ibadahu wa khana dinahu. Orang yang seperti ini adalah mereka orang-orang yang telah menjadikan perniagaan milik seorang muslim untuk bisa sampai ke akhiratnya sebagai perniagaan untuk meraih mendapatkan dunia. Seharusnya ilmu itu dia gunakan untuk meninggikan derajatnya menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun ternyata dia gunakan ilmunya untuk meraih bahagian dari dunia. Waqad khana Allah, sungguh dia telah berkhianat kepada Allah Azza wa Jalla, berkhianat kepada hamba-hamba Allah, dan berkhianat kepada agamanya. Walihada qala, karena inilah Ali bin Abi Thalib menyebutkan, ghaira ma'munin alaihi, dia seorang yang tidak bisa dipercaya ketika menyampaikan ilmunya. Tidak bisa dipercaya. Nah, di dalam surah Al-A'raf, Allah Azza wa Jalla mengkisahkan adanya salah seorang dari Bani Israel, umat sebelum Islam, yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Al-Kitab, yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Al-Ilm. Namun ternyata dia gunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya tersebut untuk mendapatkan bahagian dari dunia. Ketika diiming-imingi oleh kaumnya untuk mengingkari Rasulnya, akhirnya dia menginginkan hal tersebut. Akhirnya dia tergoda dengan tawaran kaumnya dari bahagian-bahagian dunia, sehingga dia jadikan ilmunya untuk menentang Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, watlu alaihim naba' alladhi atainahu min ayatina fansalakha minha fa'adba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaduhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Kata Allah Azza wa Jalla, ceritakanlah kepada mereka, bacakanlah kepada mereka kisah seseorang yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka ayat-ayatnya. yang Allah berikan kepada dirinya ayat-ayatnya. Namun ternyata dia akhlada ilal ardi wa taba'a hawah, lebih condong ke bumi ini, yakni lebih condong untuk mendapatkan dunia, wa taba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya untuk meraih dunia tersebut. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau semisal kami berkehendak, kami akan angkat derajatnya dengan ilmunya. Karena demikianlah seseorang ketika memiliki ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Namun disebabkan karena kesalahannya, dia gunakan ilmunya untuk meraih dunia. Dia gunakan ilmunya untuk meraih keinginan hawa nafsunya. Maka Allah katakan dengan permisalan yang jelek, yang buruk, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Permisalan dirinya seperti permisalan seekor anjing, al-kalb. Kalau engkau bawa, dia senantiasa yalhath, menjulurkan lidahnya, anjing itu demikian. Nah, أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ, kalau kamu tinggalkan juga senantiasa demikian. Permisalan yang jelek, yang buruk, Allah gambarkan kepada dirinya disebabkan karena dia menjadikan ilmu untuk menentang Rasulullah dan untuk meraih bahagian dari bahagian-bahagian dunia. Demikian pula ulama al-Yahud dicela oleh Allah Azza wa Jalla dengan celaan yang buruk. Kamatsalil himar yahmilu asfar, permisalan mereka seperti halnya seekor keledai, himar. Yahmilu asfara, yang dia pikul di punggungnya asfara, lembaran-lembaran al-ilm. Seekor keledai tidak akan bisa faham dan bahkan tidak mengerti kedudukan ilmu yang demikian mulia dan afdal di sisi Allah Azza wa Jalla yang terletak di atas punggungnya. Karena dia seekor keledai, seekor hewan yang la ya'qil, yang tidak berakal. Bahkan tidak bisa melihat apa yang ada di punggungnya, apa yang dia bawa. Nah, permisalan yang jelek Allah Azza wa Jalla hikayatkan untuk ulama al-Yahud karena mereka gunakan ilmunya untuk menentang kebenaran, untuk menolak al-haq yang mereka dahulu mengetahuinya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'ala al-kafirin. Padahal mereka dahulu ulama Yahud dan orang-orang Yahud, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mereka menjanjikan akan mendapatkan kemenangan dan kemuliaan di atas mereka orang-orang kafir. Karena kita ketahui bahwasanya di masa tersebut sering terjadi perselisihan antara orang Yahud dengan orang-orang musyrikin jahiliyah. Setiap kali terjadi perselisihan, perseteruan di antara keduanya, maka orang-orang Yahud akan mengucapkan, sungguh nantinya kita akan mendapatkan kemenangan. Sungguh nantinya kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla dengan adanya seorang Nabi yang Allah utus, adanya seorang Rasul yang Allah utus, yang kita akan membelanya dan akan mengalahkan kalian. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Coba anak-anak itu disuruh tenang ya. Nah, suruh pada kesini tuh. Ayo Bil. Cewek aja telinganya, suruh pada kesini duduk. Ha. Namun Allah katakan falamma ja'ahuma 'arafu kafaru bih. Ketika datang kepada mereka apa yang dahulu mereka mengenalnya, mengetahuinya, kafaru bih, ternyata mereka mengingkari rasul tersebut. Kenapa? Karena ternyata rasul yang mereka angan-angankan, rasul yang mereka harapkan Allah takdirkan bukan dari bangsa mereka. Ternyata Rasul yang mereka harapkan akan bisa mengalahkan orang-orang kafir berasal dari musuh mereka, dari bangsa Arab. Yang sering dahulu mereka terjadi percekcokan, perkelahian, perseteruan antara diri mereka dengan bangsa Arab tersebut. Nah, Ditambah lagi ternyata orang-orang Arab yang menjadi musuh mereka sebagai penduduk kota Madinah berbondong-bondong beriman kepada Rasul tersebut, membenarkan kerasulannya dan membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Tendensi dunia menginginkan hawa nafsu, mereka jadikan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan guna menolak apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka mengetahui hal tersebut. Nah, ini seorang yang alim berilmu namun laisa bima'munin alaih, tidak amanah atas ilmu yang dia miliki tersebut. Si fulan menyampaikan ayat Al-Qur'an dan hadis demikian dan demikian, ternyata ketika ditelisik dipelajari motifnya, dia ingin ya ta'ala, ingin meninggikan dirinya di hadapan yang lainnya. Dia ingin demikian dan demikian. Wal'iyadzubillah. Dia jadikan ilmu sebagai bidha'ah rakhisah, sebagai perniagaan yang murah, demi mendapatkan bahagian dari bahagian-bahagian dunia. Yastadhhiru bihujajillahi ala kitabihi wa bini'amihi ala ibadihi. Kata Imam Ibn Qayyim, maksud dari untaian kalimat Ali bin Abi Thalib tersebut adalah hadhihi safhatu hadzal kha'in. Inilah tujuan tendensi seorang pengkhianat ini, pengkhianat ilmu. Tujuannya demikian. Wa idza an'ama Allahu 'alaihi istadhhara bitilka an-ni'mati 'ala an-nas. Bila Allah memberikan nikmat atas dirinya, maka dia akan tampakkan nikmat tersebut di hadapan manusia. Nikmat al-ilm, dia tampakkan, memperbagus bacaannya, dia sampaikan ayat Al-Qur'an, dia sampaikan hadis sehingga seorang memahami bahwasanya dia seorang yang alim, yang berilmu. Wa idza ta'allama 'ilman istadhhara bihi 'ala kitabillah. Bila dia pelajari ilmu, maka dia gunakan ilmu tersebut untuk mengalahkan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat Al-Quran mengatakan demikian, oh maksudnya tidak demikian. Maksudnya demikian dan demikian. Dia selewengkan maknanya. Dia selewengkan maksud makna ayat Al-Quran yang jelas-jelas membantah dirinya, yang jelas-jelas menegur dirinya, yang jelas-jelas memotivasi dirinya untuk melakukan sesuatu. Namun ternyata dia hakimi Al-Quran dengan ilmu yang dia pelajari, yang dia miliki tersebut. Menunjukkan jahilnya dia. Tidak diberikan az-zakah, zakah, kebersihan hati, kebersihan jiwa di dalam memikul al-ilm. Padahal kalau semisal seorang muslim dengan cermat membaca ayat Al-Quran, niscaya dia akan menjumpai bahwasanya tidaklah ada pertentangan antara Al-Quran dengan hadis. Tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan al-ilm. Ilmu tujuannya kita pelajari adalah untuk bisa mentafsirkan Al-Quran, memahami Al-Quran, menerapkan Al-Quran sebagaimana yang diterapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan diterapkan oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Itu gunanya kita ilm. As-sunnah yufassirul Quran. As-sunnah tujuannya adalah untuk mentafsirkan Al-Quran. Namun dari sisi muara sumber Al-Quran, demikian pula as-sunnah berasal dari sisi Allah azza wa jalla. Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mengajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau bisa mengucapkan kebenaran, beliau bisa membimbing umatnya dengan perkara kebenaran adalah Allah azza wa jalla. Allah mengajarkan kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dua ilmu. Yang pertama adalah ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran yang ma'ruf, yang kita miliki mushaf Al-Quran, itu diajarkan dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah al-hikmah, hikmah berbicara dengan kebenaran, berbicara dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la'akhudnahu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau semisal beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, berucap mengatasnamakan kami, kata Allah Azza wa Jalla, dengan sebagian perkataan-perkataan yang dusta, la akhadnahu bil yamin, niscaya kita akan mengambilnya dengan tangan kanan kami. Tsumma laqata'na minhul watin, niscaya kami akan memutus uratnya, akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menghalang-halanginya, karena itu adalah ketetapan Allah dan hukuman dari sisi Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa dimenangkan oleh Allah dan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai dalil dan bukti yang kuat beliau benar-benar sebagai utusan Allah Azza wa Jalla, dan apa yang beliau sampaikan benar-benar wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Inilah realita kenyataan Al-Qur'an dengan hadis, tidak ada pertentangan antara keduanya. Law kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau semisal kalian menjumpai itu seluruhnya datang bukan dari sisi Allah Azza wa Jalla, kalian niscaya akan menjumpai padanya terdapat perselisihan yang demikian banyak. Kalau kita mengatakan ada terjadi perselisihan antara hadis ini dengan hadis yang ini, ataukah ayat ini dengan ayat ini, ataukah antara hadis dengan ayat Al-Qur'an, maka ketahuilah, menunjukkan ilmu yang kita miliki masih dangkal. Ilmu yang kita miliki tersebut belum seberapa yang selayaknya kita harus terus belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar tafsir. Kalau semisal kita memiliki ilmu yang mumpuni, niscaya kita akan bisa menerapkan masing-masing ayat dan hadis tersebut pada tempatnya, dan tidak ada perselisihan antara keduanya. Bahkan ilmu Al-Quran dan hadis itu sama sekali tidak bertentangan dengan akal. Untuk membantah mereka, para aqlaniyun, orang-orang yang menuhankan akal-akal mereka, yang mengatakan kita punya akal, akal adalah segala-galanya, sehingga akal mereka gunakan untuk menghakimi ilmu, artinya sesuatu yang bertentangan dengan akal, maka mereka tolak. Walaupun itu adalah berasal dari Al-Quran, berasal dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian di antara ulama as-salaf memiliki risalah yang berjudul Daru Ta'arud Bainan Naqli Wal Aql. Artinya Daru Ta'arud, untuk menolak adanya anggapan at-ta'arud, pertentangan antara an-naql, penukilan, yaitu Al-Quran dan hadis, dengan akal. Di dalam kitab tersebut dibantah sekian hujah-hujah mereka, kelompok aqlaniyun yang berupaya untuk mendewakan, menuhankan akal-akal mereka, sehingga mereka menolak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena demikian banyak kelompok-kelompok ahli bid'ah di masa-masa mereka para salaf, yang menjadikan landasan akal mereka untuk menolak nas yang sahih dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari kalangan Jahmiyah, dari kalangan Mu'tazilah, dan yang semisalnya dari mereka para orang-orang yang mengingkari sifat dan nama Allah Azza wa Jalla, mereka berdalih menolak itu seluruhnya adalah karena bertentangan dengan akalnya. Sebagian menolak azab kubur. Sebagian menolak nas hadis yang menunjukkan bahwasanya seorang ketika berada di alam barzakhnya akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau semisal dia ahli ma'asi, kalau semisal dia seorang mukmin, maka akan dilapangkan kuburannya. Bahkan disebutkan kedua malaikat Munkar dan Nakir akan mendudukkan dirinya dan menanyakan kepada dirinya pertanyaan-pertanyaan yang dikenal dengan fitnah al-kubur, pertanyaan alam kubur. Keyakinan yang diyakini oleh setiap muslim dan muslimah karena sumbernya jelas dari Al-Qur'an dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian datang kelompok aqlaniyun dari Mu'tazilah dan yang semisalnya, mereka berupaya untuk melakukan penelitian. Diteliti jenazah seorang yang kafir, jenazah seorang yang muslim, dilihat ternyata kuburannya ketika di waktu yang setelahnya mereka bongkar masih tetap seperti sedia kala. Tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan. Bahkan jenazahnya masih tetap terbujur seperti sedia kala. Nah, tidak posisi duduk dan yang semisalnya, sehingga mereka menolak nas yang secara jelas menyebutkan tentang sifat tersebut dengan dalih tidak sesuai dengan logikanya. Wal'iyadzubillah. Nah, al-muhim, dari kelompok yang pertama dari macam-macam hamlatul ilm, itu keadaannya demikian. Menjadikan hujah-hujah Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada dirinya untuk menghakimi Al-Quran dan menampakkan kenikmatan-kenikmatan Allah Azza wa Jalla kepada seluruh manusia. Wa ma'na istidharuhu bil ilmi ala kitabillah, dan ma'na perkataan Ali bin Abi Thalib istidharuhu bil ilmi ala kitabillah adalah tahkimuhu alaih. Dia menjadikan ilmu ini sebagai sarana untuk menghakimi Al-Quran. Waqta wa taqdimuhu wa iqamatuhu dunahu. Dia kedepankan ilmunya, dia gunakan ilmunya itu sebagai segala-galanya di atas Al-Quranul Karim. Wa hadhihi halu katsirin mimman yahsulu lahu ilmun. Inilah keadaan kebanyakan mereka, orang-orang yang kata beliau banyak mendapatkan ilmu. Fa innahu yastaghni bihi wa yastadhhiru bihi wa yuhakimuhu, sehingga sampai akhirnya dia mencukupkan dengan ilmunya dan dia menampakkan ilmunya tersebut dan menjadikan ilmunya sebagai hakim untuk memutuskan segala-galanya. Wa yaj'alu kitaballahi taba'an lahu, dan dia menjadikan kitab Allah Azza wa Jalla sebagai sesuatu yang harus mengikuti ilmu yang dimiliki oleh dirinya. Kalau ada ayat Al-Qur'an mengatakan demikian, oh tidak demikian. Berdasarkan ilmu yang saya ketahui, maknanya demikian dan demikian. Sehingga dia mentahrif, memalingkan makna yang ada di dalam Al-Qur'an atau mentakwilnya dengan makna yang keliru dan salah demi sesuai dengan apa yang dia ketahui, apa yang dia miliki dari ilmunya. Wa yuqalu, dan dikatakan istadhharu fulanun ala kadza bi kadza, ai maksudnya adalah dhaharu alaihi wa taqaddam wa ja'alahu wara'a dhahri. Artinya dia akan menampakkan sesuatu tersebut dan akan mengedepankannya dan menjadikannya itu di belakang punggungnya. Nah, sungguh berbeda jauh keadaan mereka dengan para sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhum ardhahum. Seperti cukuplah kisah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an memotivasi kita untuk benar-benar tunduk menjalankan isi Al-Qur'anul Karim. Ketika dikisahkan pernah satu ketika ada salah seorang masuk menemui Umar ibn al-Khattab, kemudian mencela Umar ibn al-Khattab dengan keras dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau tidak menerapkan satu hukum kepada kami dengan keadilan, engkau zalim, engkau demikian dan demikian. Maka marah Umar radhiyallahu taala an. Dan kebetulan di dekat Umar bin Khattab terdapat salah seorang penasehat dan orang yang senantiasa membimbing Umar bin Khattab dan mengingatkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, dari ahli ilm. Kemudian dia mengatakan, mahlan ya amiral mu'minin, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, wa a'rid aw fa'arid anil jahilin. Allah perintahkan kita untuk berpaling dari mereka, orang-orang yang jahil. Walaupun dia mengatakan kepada kita sesuatu, walaupun dia memaki kita dengan makian-makian yang demikian, kalau semisal dia jahil, Allah perintahkan kita berpaling darinya. Wa innahu laminal jahilin, sesungguhnya orang yang memaki dirimu ini, yang mencela dirimu ini adalah termasuk mereka orang-orang yang jahil. Maka seketika Umar bin Khattab reda marahnya, sehingga dipuji beliau dengan sifat wakana waqafan li kitabillah. Beliau adalah seorang yang senantiasa berhenti dengan kitab Allah Azza wa Jalla untuk Al-Quranul Karim. Demikian pula Nabi SAW ketika ditanya Aisyah dengan pertanyaan seperti apa akhlak beliau SAW, Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya Rasul SAW adalah Al-Quranul Karim. Walaysat hadhihi halal ulama, sesungguhnya yang demikian ini bukan keadaan mereka para ulama. Para ulama itu tidak demikian. Ketika mereka melakukan sesuatu, ternyata apa yang mereka lakukan salah, ada yang menegurnya dengan ayat Al-Quran, niscaya kita akan menjumpai mereka mudah untuk rujuk kembali kepada kebenaran. Mudah untuk kemudian merevisi usapannya. Fa innal alima haqqan yastadhiru bi kitabillahi ala kulli ma siwa. Karena seorang alim yang sebenar-benarnya akan lebih mengunggulkan kitab Allah tabaraka wa ta'ala ala kulli ma siwa, di atas segala-galanya. Walaupun mungkin dia melakukan sesuatu, namun ternyata ketika bertentangan dengan Al-Quran, dia akan meninggalkan hal tersebut. Nah, mereka adalah orang-orang yang mudah menerima nasihat, mudah menerima kebenaran, kalau semisal benar-benar apa yang disampaikan kepada dirinya adalah bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Betapa banyak para fuqaha yang memiliki sekian banyak pendapat terkait satu masalah fikhiyah. Itu menunjukkan terkadang mereka mengetahui satu masalah, kemudian mereka memfatwakan masalah tersebut dengan fatwa demikian. Kemudian di kali yang berikutnya, ketika mereka mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang masalah tersebut, ternyata ada nas Al-Quran, nas hadis yang belum mereka dapatkan, sehingga mereka merevisi fatwanya. Nah, ini perkara yang ma'ruf dilakukan oleh mereka para al-fuqaha. Fa innal 'alima haqqan yastadhhiru bi kitabillahi 'ala kulli ma siwah fayuqaddimuhu wa yuhaqqimuhu wa yaj'aluhu imamahu. Seorang alim yang sebenarnya akan lebih mengunggulkan Al-Qur'an, mengikuti Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an ini sebagai imamnya. Wa yaj'aluhu 'iyaran 'ala ghairihi muhaiminan alaih kama ja'alahu Allah ta'ala kathalik. Dia akan menjadikan Al-Quran ini sebagai patokan untuk selainnya, sebagai hakim atasnya, sebagaimana Allah menjadikan Al-Quran itu demikian, muhaiminan alaih, sebagai hakim atas seluruh kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada seluruh para rasul dan para nabinya. Artinya dengan turun ayat Al-Quran, maka Al-Quran akan menghapus semua nas-nas yang Allah turunkan di dalam kitab-kitab sucinya yang Allah turunkan pada seluruh rasulnya dan para nabinya. Di sana ada kitab Taurat, di sana ada kitab Injil, di sana ada kitab Zabur dan kitab-kitab suci yang lainnya. Ketika turun Al-Quran, maka Al-Quran sebagai hakim, sehingga menghapus semua hukum yang Allah turunkan di kitab-kitab sebelumnya. Pernah satu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan di tangan beliau terdapat lembaran-lembaran kitab At-Taurah. Kitab Taurat yang Allah turunkan kepada nabinya Musa alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika melihat Umar membawakan kepada beliau kitab At-Taurah, maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegur Umar ibn al-Khattab dan mengatakan, Amutahawikuna anta ya ibn al-Khattab. Apakah engkau seorang yang masih ragu wahai Umar ibn al-Khattab, sehingga masih harus membuka kitab At-Taurah, tidak percaya dengan isi kitab Al-Quran? Sungguh kalau semisal saudaraku Musa alaihi salatu wassalam, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masih hidup, ma wasi'ahu illa tiba'i, tidaklah diberikan keleluasaan oleh Allah Azza wa Jal melainkan dia harus mengikutiku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang Allah janjikan kepada seluruh para nabi dan para rasulnya, untuk kemudian mereka mengikuti seorang nabi, membenarkan seorang nabi, menolong seorang nabi yang ketika nabi tersebut datang, kemudian menyampaikan kepada mereka apa-apa yang membenarkan apa yang mereka bawa dari kebenaran. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Kalian benar-benar harus beriman kepada nabi tersebut. Kalian harus benar-benar menolong nabi tersebut. Ini janji yang Allah Azza wa Jalla janjikan kepada para nabi, demikian pula para rasulnya. Sehingga Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika Allah turunkan di akhir zaman, maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan menjadi seorang yang tunduk mengikuti risalah Islam, tunduk dan patuh terhadap hukum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kecuali satu hukum yang tidak diikuti oleh Nabi Isa dan sudah ditakrir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum apa itu? Coba dari sini sampai sini. Satu hukum yang Nabi Isa tidak jalankan berdasarkan hukum Rasul, namun Rasul sudah mentakrirnya dalam hadisnya. Apa itu? Di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diterapkan bagi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang ingin untuk kemudian tidak diperangi oleh kaum musyrik, kaum muslimin, maka diharuskan membayar apa? Membayar jizyah. Iya kan? Membayar jizyah yang harus mereka bayar kepada penguasa kaum muslimin. Itu syarat mereka tidak diperangi oleh penguasa kaum muslimin. Dan ini yang dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa di zaman setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun di masa Isa bin Maryam, ketika beliau berperang melawan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, dan kaum muslimin mengikuti beliau alaihi salatu wasallam, beliau tidak menerima jizyah. Yang ada adalah iman ataukah dorbatun bisayf, dipenggal dengan pedang. Tidak ada lagi jizyah, sehingga harus beriman. Kalau tidak, maka diperangi. Ini sudah ditakrir dan dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, perbuatan Isa bin Maryam demikian, dan khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai takrir persetujuan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.